kasih yang belum tiba, tak sabar hatiku rasa berdebar. Ku tunggu-tunggu hati tak ragu, tetapi ia tak kunjung datang. Rasanya aku menanti, menanti membuat letih di hati. Sedetik ku nanti rasa sehari, sehari rasanya lama sekali. Rasanya aku menanti, menanti membuat letih di hati. Sedetik ku nanti rasa sehari, sehari rasanya lama sekali.